Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bab fi adabi tilawatil Qur'anil Anzal. Famin ahammil adabi wa akadiha. Dan termasuk yang paling penting dari sopan santun ketika membaca Al-Quran, ayyakuna tali fi tilawatihi mukhlishan lillahi ta'ala wa muridan biha wajahul karim. Hendaknya seorang yang membaca Al-Quran itu tidak bermaksud dan tidak ada tujuan dalam membacanya kecuali hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, wa taqarrab ilaihi, dan hanya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepadanya, wal fauz bi thawabihi, dan untuk mendapatkan keberuntungan dengan mendapatkan pahala dari bacaannya, wa an la yakuna mura'iyan wala mutasanni'an, dan hendaknya ketika membaca Al-Quran tidak ada maksud-maksud supaya dilihat orang atau membuat-buat, wala mutazayyinan lil makhlukin, dan juga tidak ada maksud untuk menghias diri di hadapan para makhluk, wala taliban bitilawatihi syai'an minal hududil ajilah, dan ketika membaca tidak ada juga niatan untuk mendapatkan sesuatu daripada bagian-bagian keduniaan atau materi, wal aghrad al faniyah az zailah, dan juga tujuan-tujuan yang akan menjadi fana dan akan hilang nantinya, maksudnya materi, wan yakuna mumtali as sirri wal qalbi bi adamatil mutakallim azza wa ala khadi'an li jalalihi, dan hendaknya orang yang baca Al-Quran itu dipenuhi hatinya, dipenuhi dadanya dengan rahasia, dan hatinya dengan keagungan zat yang berbicara langsung dengan ayat-ayat yang dibacanya itu. Khashi'ul qalbi wal jawari. Dalam keadaan ketika membaca Al-Quran, hatinya itu khusyuk, dan juga anggota badannya itu semua dalam keadaannya, tidak bergerak-gerak. Hatta ka'annahu min ta'dimihi wa khusyu'ihi, sehingga seakan-akan daripada dia mengagungkan Al-Quran tersebut dan khusyuk di dalam membacanya, seakan-akan dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yatlu alaihi kitabahu alladhi amarahu fihi wa nahah, di mana dia membaca langsung di depannya kitabnya, Al-Qurannya, yang di dalamnya Allah memerintah dan di dalamnya Allah melarang. Wahagun liman arafal Qur'ana wa arafal mutakallima bihi an yakuna kadzalika. Dan sesungguhnya menjadi wajib bagi orang yang mengetahui Al-Qur'an dan mengetahui siapa zat yang berbicara dengan isi Al-Qur'an, hendaknya orang itu akan bersikap demikian. Wa ala tammimi dzalik, bahkan lebih sempurna daripada yang disebutkan. Kaifa qad qala Allah taala, bagaimana tidak demikian, padahal Allah taala telah berfirman, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalul nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, andai kata Al-Qur'an ini kami turunkan di atas pegunungan, maka kamu akan melihat gunung itu dalam keadaan khusyuk dan akan bergoncang karena takut kepada Allah Ta'ala. dan perumpamaan semacam itu diumpamakan kepada manusia, semoga saja dengan cara seperti itu mereka berpikir. Jadi banyak hal yang disebutkan daripada adab-adab membaca Al-Quran. Sebagaimana kemarin pada pelajaran yang lalu telah dibahas bahwasanya sopan santun itu adalah maksud utama dalam tujuan kita hidup. Maksud utama atau tujuan utama daripada akhlak yang baik, baik terhadap Allah maupun terhadap manusia. Dan di dalam akhlak yang baik itu pula ada hal yang sangat sepele tapi sangat memberi arti dan sangat syarat dengan makna. Yaitu di sini sebutkan bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran, maka hendaknya kita itu benar-benar merasa seakan-akan kita itu membaca di hadapannya. Sehingga orang yang semacam itu akan memastikan bahwasanya dirinya itu tidak akan sampai tidak didapatkan di dalam pekerjaan-pekerjaan yang diperintahnya dan tidak akan berada dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilarangnya. Di sini kita diajarkan sesuatu yang seakan-akan hurufat. Jadi hurufat itu adalah sesuatu yang tidak ada, sesuatu kebohongan. Padahal bukan hanya Al-Quran yang mengajarkan, Nabi di dalam hadisnya juga mengajarkan, para ulama seperti kita baca tadi mengajarkan. Jadi sopan santun itu kita diperintahkan untuk kita bersopan santun kepada Allah dalam keadaan seperti yang disebutkan tadi, khusyuk, seakan-akan kita berada di depan Allah Ta'ala. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, "U'budullah ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka." Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalau kamu tidak bisa sampai ke makam tersebut, maka ketahuilah bahwasanya Allah dalam segala hal selalu melihatmu. Nah, jadi ini disebutkan dalam hadis, setelah disebutkan dalam Al-Quran, dan disebutkan tadi oleh para ulama. Nah, sehingga di sini kita bisa petik suatu pelajaran. Apa yang selama ini kita ketahui bahwasanya ilmu gaib itu atau alam gaib itu tidak ada. Ada. Jadi artinya kita diperintahkan untuk bersopan santun ketika masuk masjid, sopan santun kepada siapa? Seakan-akan kita tidak melihat di situ ada siapapun yang harusnya kita hormati, kita harus bersopan santun kepadanya, tidak. Akan tapi sopan santun yang semacam itu pasti akan ada balasannya. Nah, di sinilah banyak orang sekarang ini yang dia itu tidak merasa percaya bahwasanya dengan kita melakukan ini kita akan mendapatkan hikmahnya. Dengan kita melakukan suatu adab sopan santun yang semacam ini kita akan mendapatkan pahalanya dan hikmahnya. Itu kurang betul-betul dipercaya oleh umat sekarang ini. Nah, oleh karena itu maka keberkahan sekarang jauh dirasakan oleh masyarakat sekarang ini. Tidak ada lain sebabnya karena seperti itu. Jadi keberkahan di dalam kita sopan santun bisa kita dapatkan. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk dan sebagainya bisa kita dapatkan. Kita lihat bagaimana para ulama-ulama dahulu, jangan apalagi pada Al-Quran, kepada Al-Hadis saja dan kepada Al-Kitab, kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama itu sangat-sangat mereka itu menghormatinya. Seperti diriwayatkan daripada Imam Malik radhiyallahu anhu warda, imam daripada mazhab Maliki yang dikatakan sebagai Imam Darul Hijrah. Dijuluki dengan Imam Darul Hijrah karena sebelumnya beliau ini tidak diketahui oleh banyak orang. Di sini bisa kita ambil pelajaran, bisa kita petik suatu hikmah. Yang namanya kemuliaan itu datangnya dari Allah. Bukan diada-ada, bukan diusahakan, bukan diupayakan. Karena kalau seumpama diusahakan, diupayakan, maka pasti ada batas tertentu nanti akan hilang. Tapi kalau sudah karena Allah yang menampakkannya, maka sesuatu yang ditampakkan oleh Allah Ta'ala tidak akan tenggelam untuk selama-lamanya dan pasti akan tampak. Itulah maksud daripada firman Allah, fa innal izzata lillahi jami'ah. Sesungguhnya kemuliaan itu datangnya itu hanyalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lihat bagaimana Sayyidina Imam Malik itu, beliau pada awal mulanya bukanlah seorang yang tenar, yang terkenal, didatangi oleh banyak orang untuk belajar dan mengambil barokah serta hikmah-hikmah yang keluar daripada mulut mulia daripada Imam Malik, tidak. Tapi coba lihat bagaimana proses Allah Ta'ala itu menampakkannya. Suatu waktu ada seorang wanita yang meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, maka selayaknya seorang wanita muslimah ketika meninggal dunia dimandikan. Ketika dimandikan, ternyata yang memandikan mayat tersebut bukanlah seorang wanita yang amanat. Sehingga dianjurkan dalam kitab-kitab kuning atau kitab klasik di dalam agama Islam ini, hendaknya seorang mudin ataupun yang lainnya yang biasa memandikan jenazah itu adalah orang yang amanat. Artinya, kalau seumpama dia mendapatkan kebaikan, kemuliaan pada diri seorang mayat, maka hendaknya digembar-gemborkan, diberitakan, diberitahukan kepada keluarganya serta mereka-mereka yang mengetahuinya. Karena itu sunnah, sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, "Uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawih." Yang artinya, hendaknya kalian itu sebut kebaikan-kebaikan orang mati kalian sebut. Kenapa Rasulullah SAW itu memerintahkan kita untuk menyebutnya? Supaya dijadikan sebuah teladan buat kita. Oleh karenanya berapa banyak di dalam ayat Al-Quran selalu Allah menyebutkan kepada kita, "Fa'tabiru ya ulil albab." Di dalam ayat lain, "Fa'tabiru ya ulil absar." Ambil pelajaran. Dari segala apa yang terjadi ini ambil pelajaran. Nah, maka diperintahkan kita itu untuk menyebut-nyebut kebaikan orang yang mati supaya kita mengambil pelajaran. Tatkala orang mati itu baik, maka kebaikannya itu akan menyebabkan si mayat itu, almarhum itu selalu disebutkan oleh manusia. Sehingga kalau kita ingin menjadi seseorang yang semacam itu, disebut orang nantinya, diteladani orang nantinya, maka dari sekarang kita harus memulainya. Nah, itu diantara pelajaran dan hikmah kenapa Nabi SAW memerintahkan kita untuk menyebut kebaikan-kebaikan dari yang meninggal. Tapi sebaliknya, jangan kalian sebut kejelekan-kejelekan orang yang sudah meninggal. Nah, seperti golongan-golongan tertentu itu yang menjelekkan para sahabat Nabi. Jangan pun manusia biasa. Jangan pun bukan sahabat, manusia biasa saja, muslim biasa saja. Kalau kita sebutkan dengan tidak baik, itu sudah ghibah. Apalagi yang sudah meninggal. Jadi berapa banyak di dalam akidah-akidah yang tidak, yang bukan ahli sunnah wal jamaah itu banyak terdapat hal-hal yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk semacam ini. Sahabat Nabi dicaci maki, disebutkan kejelekannya dan sebagainya. Apakah dia lebih baik daripada sahabat Nabi? Sehingga dia itu menyebutkan kejelekan orang. Dikatakan oleh Imam Ghazali, seorang yang sufi itu adalah seseorang yang seumur hidupnya selalu mempraktekkan, menyatakan pada dirinya hadis Nabi yang berbunyi, "Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Jadi sesungguhnya yang namanya sufi itu, tasawuf itu adalah menyatakan kepada dirinya bagaimana dia benar-benar mempraktekkan hadis Nabi yang berbunyi, seorang muslim itu adalah seseorang yang semua kaum muslimin selamat dari lisannya dan lidahnya. Ini kaum muslimin selamat, apalagi sahabat gitu. Jadi kalau semua ada orang yang caci sahabat, nah ini jelas orang yang zalim gitu. Jelas orang yang tercela di sisi Allah dan di sisi Nabi kita Muhammad SAW. Hendaknya kita sesuai dengan hadis Nabi selalu menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan orang yang meninggal, tapi jangan disebut tentang kejelekan-kejelekan orang yang sudah meninggal. Apapun maksudnya, apapun tujuannya, kalaupun harus menyebut, maka hendaknya kita sebut di situ ada orang yang meninggal. Dia itu begini-begini karena kelakuannya tidak baik. Ah, kan bagus kalau saya sebut namanya. Nah, itu kalau manusia biasa, apalagi manusia mulia daripada para solihin, para ulama, para aulia, apalagi para sahabat yang tidak ada tandingannya, tidak ada satupun di umat ini yang bisa melebihi derajatnya para sahabat Nabi, tidak ada. Jadi apapun yang kalian lakukan, itu tidak bisa menyamai satupun daripada sahabat-sahabatku, kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ini yang memandikan mayat itu dalam keadaan bukan seorang yang amanat. Sehingga terkadang orang itu terlintas sesuatu yang tidak-tidak. Karena maaf saja, jenazah itu, orang yang sudah meninggal itu kan bermacam-macam rupanya. Ada yang ketika meninggal berubah menjadi menyenangkan. wajahnya itu bersenyum, wajahnya itu sinar. Ada pula sebaliknya, ketika hidup dia wajahnya ganteng, tampan, cantik dan sebagainya, tapi subhanallah ketika dia meninggal berubah. Nah, ini hal-hal yang semacam ini kalau menunjukkan akan kebaikannya, tampakkan, sebutkan, supaya orang itu mendoakan dan meniru amaliah-amaliah daripada almarhum yang baik. Tapi kalau seumpama ada yang tampak pada seorang mayit itu tidak baik, maka hendaknya disimpan. Nah, seperti ini. Mandikan, ketika memandikan, tangannya itu menyentuh ke kemaluan si mayat perempuan ini. Ketika menyentuh kemaluan si perempuan yang sudah meninggal itu, membersihkannya, menceboknya, tiba-tiba terlintas dalam hatinya, ini kemaluan selama hidupnya si mayat berapa kali telah digunakan untuk bermaksiat pada Allah. Yang semacam ini sangat-sangat tidak terpuji. Bukan urusan kita. Urusan kita itu bukan manusia. Urusan kita adalah diri sendiri. Oleh karenanya, orang yang baik itu adalah orang yang disibukkan dirinya dengan aib dirinya sendiri. Sedangkan orang yang tidak baik adalah orang yang mensibukkan dirinya dengan aibnya orang lain. Sampai lupa kepada aibnya sendiri. Nah, jadi salah. Tidak ada anjuran sama sekali untuk kita melihat kepada orang lain kepada aibnya. Tapi hendaknya kita melihat kepada sisi-sisi kebaikannya saja. Tidak pernah sekalipun kita melihat kepada sisi-sisi negatif daripada manusia. Siapapun dia. Oleh karenanya coba lihat bagaimana Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu ardhah. Sehingga pantas jika seperti beliau ini mendapatkan kedudukan sebagai rajanya wali. Imam Hasan Al-Basri yang pernah menyusu kepada Ummul Mukminin Sayyidatuna Ummu Salamah. Jadi anak susuan pernah menyusu kepada istrinya Nabi Ummu Salamah. Itu kan luar biasa. Nah, karena barokahnya orang-orang yang soleh ini, akhirnya keberkahan itu menular kepada yang menyentuhnya. Imam Hasan Al-Basri ini beliau itu selalu mengatakan, kalau kamu melihat tentang keburukan, kejanggalan yang terjadi kepada sahabat kamu, saudara kamu, jangan langsung memvonis ini orang jelek, ini orang buruk, ini orang jahat, tidak. Tapi carikan alasan demi alasan sampai 70 alasan. Kenapa dia itu cemberut? Mungkin saja dia itu ada masalah. Mungkin saja dia sakit gigi, ya kan? Orang sakit gigi kan cemberut. Mungkin saja dia itu sedang kedinginan. Mungkin saja dia itu sedang sakit. Mungkin saja, mungkin carikan kemungkinan-kemungkinan itu sampai 70 alasan. Kalau kita tidak mendapatkan 70 alasan, kata Imam Hasan Al-Basri, maka katakan bahwasanya orang itu melakukan hal yang mencurigakan kita, yang harusnya kita berprasangka tidak baik itu, melakukan sesuatu yang kita tidak sukai, akan tetapi maksudnya, tujuannya bukan untuk kita. Yang pasti dia punya alasan kenapa dia begitu, tapi yang pasti bukan untuk saya. Kan enak. Selamat hati kita. Enggak ada su'dun kepada orang lain. Kalau su'dun, siapa yang untung? Yang untung itu setan. Kenapa? Nanti banyak temannya. Memang mau kita jadi temannya setan. Na'udzubillah. Nah, jadi kehidupan di dunia itu seperti itu. Maksudnya, tujuannya itu supaya sebisa mungkin, semaksimal mungkin, menjauhi segala larangan-larangan Allah dengan segala macam cara. Nah, di antaranya gitu. Seperti Imam Hasan Basri ajarkan kepada kita. Ini kan mujahadah. Nah, maka si perempuan ini terlintas sama dia semacam itu, dan itu bukan urusan dia gitu. Jadi sama halnya seperti kalau seumpama ada urusan rumah tangga, kita tidak dimintai untuk memberi nasihat, tidak dimintai untuk bermusyawarah, tiba-tiba kita datang, ada apa? Apa masalahnya? Kira-kira orang itu senang apa tambah marah? Tambah marah, bukan urusan dia. Ini urusannya Allah. Setiap orang itu urusannya Allah, dan kita tidak tahu. Bahkan kalau seumpama misalnya ada orang yang berzina, setiap hari berzina, setiap malam minum khamar, kemudian kalau dia meninggal harus meninggal dalam keadaan maksiat, dia meninggal harus masuk ke dalam neraka? Tidak kan? Itu di dalam masyiahnya Allah. Kalau Allah mau, maka Allah mengampuninya tanpa masukkan ke neraka, langsung masuk surga. Itu bukan urusan kita. Jadi memvonis orang itu jahat atau orang baik itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Yang mengetahui kita itu jahat atau bukan, itu bukan kita yang mengetahui, tapi Allah. Kita diperintahkan memang kalau ada pada diri orang itu tanda-tanda keburukan, maka hendaknya waspada. Tapi jangan seudon. Oh ini rambutnya gondrong, berarti ini suka minum. Berarti ini suka berandalan. Ini berarti ini suka. Jangan. Nah, kenapa? Bisa jadi gak seperti itu. Kan gak seperti itu. Kita yang rugi. Jadi ibadah yang kita lakukan, tahajud selama berapa hari, puasa selama berapa hari, itu dihapus oleh Allah Ta'ala karena prasangka yang buruk itu. Rugi kan kita. Apa untungnya? Gak ada untungnya. Nah, jadi baik kalau ada itu kita lawan. Jangan, jangan. Astagfirullah, astagfirullah. Jangan. Gitu. Nah, dengan semacam itu, maka kita itu akan merasa bahwasanya semua orang kita lihat ini baik, ini baik, ini baik. Semuanya baik. Gak ada yang buruk. Saya yang buruk. Di dunia ini adalah saya yang paling buruk. Jadi kalau kita melihat kepada diri kita, kita ingat dosa kita. Tapi kalau melihat kepada orang lain, selalu ingat kebaikannya. Oleh karenanya coba lihat, ada suatu pepatah yang diucapkan oleh Bapak Presiden Soeharto rahimahullah rahmatul abrar. Sekarang kita berani kita katakan demikian. Karena apa? Ternyata zamannya Soeharto lebih aman, lebih sentosa, lebih sejahtera daripada zaman sekarang ini. Makanya sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Kita kan masih ingat waktu zaman reformasi dulu. Wah, ini bisa membawa perubahan untuk negara kita. Bergembira kita menyambutnya. Sekarang menyesal kita menyambutnya dulu. Coba tetap Soeharto aman kita. Nah, tapi ini sudah terjadi. Kita masih ingat zaman Soeharto itu mau jalan malam-malam anak-anak gadis biasa aja. Berani saja. Coba sekarang. Lewat jam 10 malam suruh jalan di alun-alun ini. Habis dia. Nah, ini jadi ini ada aman. Memang kita takut pada waktu itu. Mau bilang Soeharto saja, mau bilang mau mencaci maki Soeharto saja. Wah, luar biasa takutnya. Padahal gak ada polisi, gak ada ABRI di sekitar kita. Tapi subhanallah aman, nikmat. Nah ini Bapak Soeharto ini banyak peninggalan kebaikannya. Saya tidak dibayar untuk itu. Akan tapi kita menyebutkan seperti yang disebutkan Nabi SAW. Uzkuru mahasina mautakum. Sebutkan kebaikan-kebaikan daripada orang mati kalian. Soeharto itu berkata begini. Ukirlah di atas batu kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Dan tulislah di atas pasir kebaikan yang kita lakukan kepada manusia. Ajib itu. Jadi ukirlah di atas batu kebaikan yang dilakukan orang kepada kita. Ukir di atas batu. Sedangkan kebaikan yang kita lakukan kepada manusia, tulislah di atas pasir. Artinya apa? Kita lupakan kebaikan kita. Jangan merasa kita itu punya kebaikan kepada orang. Karena memang demikian. Hakikatnya itu demikian. Misalnya seperti saya ini ngajar begini. Emang apa keistimewaan saya pribadi sehingga saya akan merasa bahwasanya saya lebih utama daripada para pendengar, para hadirin, sehingga saya akan merasa bahwasanya saya telah berbuat kebaikan kepada para hadirin. Kebaikannya mana? Kenapa? Ilmu dari mana datangnya? Allah. Siapa yang beri kesempatan sehingga saya bisa mengetahui sebagian daripada ilmu? Allah. Siapa yang berikan kesehatan kepada saya sampai saya berada di sini sekarang ini? Allah. Lalu apa yang kita punya? Apa yang kita punya? Ilmu-ilmu Allah. Anggota badan Allah. Kita tidak punya apa-apa. Yang kita punya, alhamdulillah, kesempatan kita punya ilmu yang ada dalam diri kita. Kesempatan kita punya waktu yang diberikan Allah Ta'ala. Gunakan semaksimal mungkin. Enggak ada tujuan kecuali karena Allah SWT. Maka semua akan kita dapatkan dan kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita sekarang ini memang sudah jauh-jauh daripada jalur. Sebabnya apa? Karena kita itu sudah tidak berpegang teguh dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya sangat-sangat bohong mereka itu yang memusuhi Islam. Dengan mengatakan bahwasanya Islam ini adalah agama teroris. Agama yang suka teror kepada orang. Agama yang benci kepada agama yang lain dan sebagainya. Tidak. Kalau kita melihat kepada ajaran Islam, tidak ada satupun ajaran di dunia ini yang arif dan bijak menebar rahmat kepada semua kecuali lebih daripada Islam. Enggak ada Islam yang melaksanakan itu. Bayangkan di sini diajarkan kita melihat kepada seseorang dalam keadaan orang itu lebih baik dari kita, sehingga suatu waktu coba lihat bagaimana ajaran Nabi kita Muhammad kepada sahabat Nabi, sehingga pantas kalau sahabat Nabi itu adalah manusia-manusia yang harusnya kita tauladani dalam segala hal, dalam segala bidang. Dalam cinta kepada Ahlul Bait, dalam cinta kepada keluarga Nabi, tidak ada yang seperti para sahabat Nabi. Lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Urkubu Muhammadan fi ali baiti." Kalau kalian ingin mendapatkan kebaikan Nabi Muhammad, carilah dalam keluarga Nabi Muhammad. Sehingga beliau mengatakan, "La Fatimah bintu Rasul ahabbu ilayya min Aisyah binti." Sungguh demi Allah, yang namanya Sayyidatuna Fatimah, putri Nabi, itu lebih aku cintai ketimbang putriku sendiri Aisyah. Nah, jadi mereka itu menjadi teladan. Kenapa? Yang mendidik siapa? Nah, sedangkan kita dijadikan teladan saja untuk anak-anak kita, kita enggak bisa. Oleh istri kita enggak bisa. Kadang-kadang kita merintahkan sesuatu, kalau kita pikirkan, kayaknya perintah kita itu belum kita laksanakan sendiri, bagaimana saya perintah kepada orang lain? Itulah kita. Kenapa demikian? Enggak ada pendidiknya. Dan lebih-lebih parah lagi, bukan hanya tidak ada pendidiknya, kita tidak mau dididik. Nah, itu kan wacana daripada masyarakat kita kan seperti itu. Enggak mau dididik. Nah, kalau mau dididik, datang sini pengajian. Nah, ini ilmu bukan ilmu saya, ilmunya Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh Ustaz Nur Khalis, dibawa oleh para ustaz lainnya setiap malam ini. Ini bukan ilmunya mereka, ilmunya Nabi. Yang dibawa itu adalah Al-Qur'an, yang dibawa itu adalah hadis. Kalau kita datang ke situ, berarti kita itu mau mendidik diri kita dengan didikan Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah kekurangan kita. Sehingga kita sekarang ini sudah terlepas dari kendali. Kita itu sudah banyak keluar daripada jalur. Akhirnya begitu dia itu berpikiran semacam itu, subhanallah, tangan yang memandikan mayat perempuan itu melekat. Melekat dengan jenazah tersebut. Gak bisa dicopot. Lengket gitu. Yang semacam ini terjadi zaman Nabi, terjadi zaman sahabat Nabi, terjadi zaman tabi'in, terjadi zaman tabi'in Imam Malik, dan terjadi zaman sekarang juga. Kan kita lihat bagaimana anak yang durhaka kepada orang tuanya sampai dijadikan batu itu, maling kundang. Nah, itu terjadi zaman sekarang, terjadi. Kita lihat di Gresik itu ada sebuah batu yang seperti kodok, itu kan dikutuk oleh Malik Ibrahim, jadi Sunan Malik Ibrahim, karena dia itu berzina gitu. Sampai dikutuk demikian. Ada yang semacam itu, ada sampai sekarang ada gitu. Jadi kalau seumpama teknologi lebih canggih sekarang ini, apalagi Allahnya lebih canggih lagi gitu. Yang bikin teknologi kan Allah. Masa Allah dulu itu bisa, sekarang gak bisa gitu. Nah, itulah sekarang ini kebalik, pikiran manusia itu sudah kebalik. Nah, jadi subhanallah, lengket, gak bisa dicabut. Enggak ada kastolnya, enggak ada apa namanya itu? Apa itu yang paling lengket itu? Altiko, enggak ada altikonya, tapi lengket. Akhirnya tersebar di antara ulama. Bagaimana ini? Apakah apa yang harus kita lakukan? Apakah kita itu menjaga kemuliaan dari orang hidup sehingga kita ambil sebagian daripada badan orang yang sudah meninggal? Atau kita jaga keutuhan daripada kemuliaan seorang mayit sehingga tangannya itu dipotong dan tetap melekat kepada si mayat? Berbeda pendapat di antara ulama. Ketika bingung, datanglah Imam Malik. Ketika datang Imam Malik, biarkan aku berbicara dengan perempuan itu. Dia masuk, berkata kepada perempuan itu, "Wahai wanita yang mandikan mayat, jawab pertanyaanku dengan jujur." "Baik," kata dia. "Ketika tangan kamu melekat, berada di atas kemaluan mayat ini, apakah yang kamu pikirkan?" Maka terus terang dia itu menjawabnya bahwanya ketika tangannya itu melengket, melekat kepada kemaluannya itu, terlintas dalam pikiranku berapa kali kemaluan ini telah berbuat maksiat kepada Allah. Apa kata Imam Malik? "Lagad gazafti," kamu telah melakukan gazaf. Ambil beberapa wanita, cambuk dia 80 kali, dipukul 80 kali. Begitu pukul 80 kali terbas. Tangannya itu terlepas. Coba lihat bagaimana hukum Allah dilaksanakan. Orang kalau menuduh orang, "Hai penzina, hai homo, hai anak jadah, hai anak haram," nah, itu kata Nabi SAW, "Kalimatun tugalu tuhbitu amala samanina sana, godful muhsana yuhbitu amala samanina sana." Orang yang menuduh seorang yang bersih dengan tuduhan zina ataupun tuduhan liwat ataupun tuduhan anak zina, maka akan terhapuskan pahala yang sudah dilakukannya selama 80 tahun lamanya. Jadi kalau kita masih berumur 80 tahun, berarti masih plus dosanya. Nauzubillah. Hanya karena satu kalimat. Coba kita pikir-pikir, kadang-kadang berapa kalimat kita ucapkan kepada istri kita, keluarga kita, anak kita sendiri. Bukannya kita itu mendoakan istri kita, anak kita, tapi kita mencaci maki mereka dan kita katakan bangsat. Apalagi yang terkenal itu, bahasa khusus bangil itu, terkenal itu, kalau saya sebutkan di sini gitu. Nah, itu kan luar biasa itu, tapi bangilnya terkenal, kan bahasa itu oh dari bangil gitu. Kan enggak pantas dikatakan semacam itu gitu. Nah, itu dikatakan pada keluarganya, kepada tetangganya, kepada muridnya, kepada anaknya, bukannya dia itu mendoakan malah seperti itu. Padahal itu semua itu fi maqami doa, kedudukannya itu seperti doa gitu. Nah, akhirnya mulai saat itu terkenallah Imam Malik itu. Nah, beliau Imam Malik ini ketika beliau akan membacakan satu hadis demi satu hadis, ketika orang-orang itu datang ingin meriwayatkan suatu hadis dari beliau, baik yang di Muwatta maupun yang lainnya, maka beliau tidak langsung mengucapkan hadis di tempat itu juga, tapi beliau masuk ke dalam rumah, kemudian dia mandi bersih, memakai baju yang rapi, kemudian dibakar dulu dupa, kemudian naik di atas pentas yang memang dia itu buat hanya untuk membaca hadisnya Nabi Muhammad SAW. Setelah berada di situ baru dia itu membaca hadis satu demi satu. Memuliakan. Kalau kita lihat apa sih gunanya? Sampaian Imam Malik itu setiap hari beli baju yang baru hanya untuk menghormati hadisnya Nabi. Mubazir. Nah, kita mengatakan mubazir. Kalau untuk kebaikan enggak ada mubazir. Rasulullah sendiri yang mengatakan la sarafa fil khair. La israfa fil khair. Tidak ada yang namanya mubazir itu dalam kebaikan, enggak ada. Orang sedekah ngasih orang yang enggak punya. Sekali ngasih biasanya orang itu ngasih 500 ribu, dia ngasih 10 ribu, ngasih 50 ribu, enggak apa-apa itu, enggak mubazir itu. Karena apa? Untuk kebaikan dia. Pernah Imam Asma'i itu beliau datang ke masjid ketika sholat Jumat. Akhirnya dia ketinggalan. Siwaknya ketinggalan. Jadi dia bawa siwak, akhirnya enggak bawa siwak. Di sebelahnya ada anak muda bawa siwak. Dia katakan kepada anak muda itu, wahai anak muda, kamu akan jual siwakmu, yuk siwaknya lebih gitu. Gak, iya, tapi dengan 100 dinar. Padahal zakatnya itu wajibnya itu 20 dinar. Kewajiban zakat 20 dinar. Jadi 5 kali lipat kewajiban zakat. Berarti sekarang berapa? 34 juta kan nisabnya atau lebih, tergantung kepada emas berapa, 84 gram berapa harganya. Jadi kalikan 5. Jadi bisa bayangkan, kalau 30 saja kali 5 150 juta. Subhanallah, ini Mas Mai membeli satu siwak saja dengan 150 juta. Kalau kita menemui orang seperti itu, ini orang gila itu, edan itu. Tapi lihat bagaimana beliau, dibeli. Sehingga setelah beliau beli, maka teman-teman dekatnya dan muridnya mengatakan, ya Imam, hanya untuk membeli siwak, satu siwak saja dengan harga segitu. Apa jawaban beliau? Kalau seumpama aku kerahkan, aku keluarkan semua hartaku untuk membeli satu sunnah daripada sunnah Nabi, tidak dikatakan itu adalah israf. Tidak dikatakan itu adalah tabzir. Karena Nabi sendiri SAW telah bersabda, la israfa fil khair. Tidak ada yang namanya mubazir atau israf itu dalam kebaikan, tidak ada. Nah, tapi kita yang suka materi, yang cinta materi, yang semacam itu luar biasa. Ini orang gila yang melakukan begitu. Padahal yang dibelinya adalah siwak. Tapi kalau beli rokok, 50 ribu aja kemahalan. 10 ribu kemahalan. 5 ribu kemahalan. Padahal itu sunahnya setan gitu. Ya emang kalau ngomong begini sih gampang karena saya nggak ngerokok gitu. Yang ngerokok itu emang susah. Tapi ya semoga lah yang ngerokok jadi taubat gitu. Masalahnya kan Imam Husain bin Al Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang mewarisi halnya Syekh Abu Bakar bin Salim dari putranya seorang wali Allah, beliau itu mengatakan orang kalau meninggal tidak tobat dari rokoknya 40 hari sebelum meninggalnya, takutnya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah katanya, na'udzubillah. Nah, jadi semaksimal mungkin lah. Memang susah, kalau saya berbicara begini gampang gitu karena saya gak merokok. Bahkan pernah ada satu orang yang merokok itu mengatakan ketika saya beri pilihan lebih baik mana, berhenti ngerokok atau berhenti gak hubungan badan sama istri, dia lebih memilih berhenti tidak hubungan badan sama istri gitu. Nah, itu kan luar biasa itu. Ada satu orang lagi di Mekah, mantunya Raja Mekah, namanya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Abahnya ini Bendowoso. Abi Muhammad, Abi Ahmad bin Muhammad Muhdhar yang pernah menempeleng khatib gitu. Nah, jadi Abi Ahmad Muhdhar ini seorang wali Allah yang terkenal ceritanya di mana dia, ketika dia itu pertama kali sholat di Mekkah, di Masjid Jami' Mekkah, di Masjid Mekkah Haram. Akhirnya imamnya itu pidatonya panjang. Sekali sholat baca qul huwallahad. Akhirnya didatangi sama dia, jalan-jalan sampai dekat kepada imamnya, ditempelengnya dengan keras. Kamu telah meninggalkan sunnah Nabi. Ditempeleng, ini mufti Mekkah ini. Dikejar sama pengawal-pengawal raja. Lari dia, lari menuju kepada makamnya Sayyidatuna Khadijah. Dulu makam Sayyidatuna Khadijah itu ada gubahnya. Ada gubahnya, ada tutupnya. Juru kuncinya itu ada. Subhanallah, begitu dia masuk, itu slotnya itu terbuka sendiri. Begitu terbuka sendiri, beliau masuk. Udah itu tertutup lagi dengan sendirinya. Dan subhanallah, begitu dia masuk, dicari-cari oleh petugas pengawal raja, enggak didapatkan. Padahal Habib ada di situ. Nah, mulai saat itu terkenal sampai diambil mantu sama Raja Mekah pada waktu itu. Ketika diambil mantu sama Raja Mekah, kebetulan adiknya meninggal dunia. Adiknya perempuan tapi suka ngerokok. Suruh sholat dia enggak mau. Kenapa? Karena dia ngerokok. Karena orang ngerokok itu biasanya kalau meninggal itu nanti di kuburannya itu membelakang kiblat, bukan menghadap kiblat. Nah, ini katanya beliau. Nah, makanya akhirnya betul. Rajanya enggak percaya kan? Digali, begitu digali membelakang kiblat itu. Nah, kita minta kepada Allah Ta'ala semoga dengan berkatnya kemuliaan kita semua kaum muslimin yang merokok semoga dijauhkan daripada rokok dan didekatkan sunnahnya Nabi SAW dengan berkatnya barokah yang diturunkan Allah Ta'ala di majlis ini dan kemuliaan diturunkan Allah Ta'ala di majlis ini. Al-Hajin Yaqulina Bin Salihah Wa Alamana Wa Sarawah Salih Al-Fatihah.